Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Artinya, dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi dan mulia. Maka dalam ayat ini disebutkan juga dalam sebuah atsar, yaitu mana manusia dalam keadaan dalam bahaya kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu dalam bahaya kecuali jika mereka mengamalkannya. Orang-orang yang beramal juga dalam bahaya kecuali jika mereka ikhlas. Sesungguhnya orang yang ikhlas itu dalam jurang amat besar, dalam jurang bahaya yang amat besar. Artinya, segala sesuatu yang kita kerjakan, maka kita dituntut atas dasar keimanan kita untuk menyesuaikan dengan perilaku kita. Itulah yang dikatakan amal soleh. Amal soleh adalah kita beramal, bekerja. Soleh artinya sesuai aturan itu dari Allah dan Rasulnya, dan diridai Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang kita jalankan atas dasar panduan Al-Quran dan Hadis, atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Allah orang-orang yang soleh seperti itu. Faulaika lahumud darajatul ula, mereka mendapatkan tempat yang sangat tinggi, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi tempat yang paling tinggi kecuali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman wa may ya'tihi, ini menandakan kata-kata man, siapa saja yang beriman atas dasar kesolehannya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dapat keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita yakini. Wallahu khairun wa abqa. Allah maha kekal atas segala sesuatunya. Sudah Allah tentukan dan Allah tidak akan pernah berubah dalam ketentuan tersebut atau dalam ketentuan yang dimaksud sunnatullah Subhanahu wa taala. Inilah yang membahagiakan kita dalam hidup kita, karena panduan kita jelas, panduan kita mengakar atas dasar keimanan kita. Ketika kita beriman tapi kita tidak mampu beramal soleh, belum tentu itu dikatakan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu haruslah dia beramal soleh, artinya bekerja untuk kemanfaatan orang lain, bekerja untuk kemanfaatan keluarganya. Soleh sesuai dengan hadis, sesuai dengan Al-Quran, hadis, syariat yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya. Itulah yang mereka akan memiliki kebahagiaan yang sangat tinggi di akhirat kelak nanti. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 75 ini gambaran bahwa para penyihir itu telah beriman dan telah mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Ilmunya terletak pada kekafiran itu menyengsarakan dan keimanan itu membahagiakan. Di ayat 74 digambarkan tentang kekafiran yang tersiksa. Di ayat 75 digambarkan dengan yang beriman mulia. Kesimpulan inspiratif yang ditemukan di dalam tafsir inspirasi, para penyihir bahagia dalam iman bersama Musa. Walaupun tidak mendapatkan materi dari Fir'aun, yang dijanjikan Fir'aun akhirnya tidak diterima karena dia melawan Fir'aun. Tapi apa yang diberi Fir'aun tidak sebanding dengan apa yang dirasakannya dari kebahagiaan iman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah bersama Musa alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, mukmin adalah manusia mulia jika dia tetap berbuat baik di segala lini kehidupan. Mukmin, imannya itu harusnya mengarahkan dia untuk tetap berbuat baik. Mukmin, imannya itu bukan membuat dia menjadi manusia yang sombong. Saya ini kan haji, jangan suruh-suruh saya untuk, nah itu berarti ada kesombongan. Saya kan haji, mari kita bergotong royong membersihkan masjid kita yang kita cintai ini. Bukan karena dia telah haji, maka dia tidak boleh lagi membersihkan sampah di sekitar masjid, tidak. Bukan karena dia telah menjadi seorang pejabat, tidak bisa lagi senyum dengan para bawahannya, tidak. Mukmin adalah manusia mulia jika dia bisa berbuat baik di segala lini kehidupan. Minimal senyumlah seperti Ustaz Fajrul Haq yang selalu senyum, yang selalu menebarkan kebaikan. Nah, itu adalah ciri manusia yang mulia. Imannya itu diarahkan dengan amal, memberi kontribusi positif bagi dunia. Sangat disayangkan bila ada orang yang membaca Al-Quran tetapi menghambat kebaikan di sekitarnya. Dia menutup masjid sehingga orang tidak bisa masuk sholat di situ. Dia menutup jalan sehingga orang tidak bisa lewat di jalan itu, padahal itu adalah jalan wakaf. Ini adalah bukan ciri mukmin yang mulia. Pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan dua kesimpulan ini membuat kita bertambah yakin bahwa kebaikan itu memuliakan. Ya. Terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini Allah memberikan kunci dalam kehidupan kita. Kalau kita terus beriman kepada Allah di mana saja kita berada, terus kita tetap mengerjakan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu dituntut atas dasar keimanan kita, bukan karena orang lain, bukan karena orang baik kepada kita, bukan karena orang berbuat yang lebih baik lagi kepada kita sehingga kita baru mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Tidak, itu kebaikan dituntut atas dasar keimanan kita walaupun orang tidak berbuat baik kepada kita. Karena apa? Karena manusia itu adalah posisinya selalu dalam keadaan uji coba. Artinya ketika manusia itu dalam keadaan bahaya, dia harus dapat mengetahui apa sebab bahaya tersebut, tentunya dengan ilmu yang mereka dapatkan. Begitu juga orang-orang yang berilmu juga akan dalam keadaan bahaya. Kenapa? Karena mereka itu, kalau seandainya mereka itu tidak mengamalkannya, berarti ilmu yang ia dapatkan itu dan tidak sesuai dengan amalan mereka juga dalam bahaya. Tapi kalau sebaliknya mereka itu berilmu mengamalkannya, maka mereka juga dalam posisi dalam keadaan bahaya. Kenapa? Karena mereka harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keikhlasan itu juga dituntut agar selalu ikhlas, yaitu dengan kata kunci kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat kami sampaikan dalam hal ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.